Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله رحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan dalam pembahasan kita terhadap karya tulis Syekh Al-Mujaddid Al-Allamah Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, fa'idha kila lak ma al-usulu thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, faqul ma'rifatu 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, jika engkau ditanya atau dikatakan kepadamu, mal usulu thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, apa tiga prinsip utama, prinsip pokok, apa tiga prinsip pokok atau prinsip utama yang wajib bagi setiap insan, setiap manusia untuk mengetahuinya. Faqul, maka katakanlah atau jawablah, tiga perkara dasar atau tiga perkara pokok, tiga perkara penting yang seseorang wajib untuk mengetahuinya, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba dia mengetahui, memahami Rabbnya. Wa dinahu, demikian pula seorang hamba yang kedua yang wajib dia ketahui, mengenal, memahami dan mengetahui agamanya. Wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, seseorang atau seorang hamba wajib untuk mengetahui nabinya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka inilah tiga perkara yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya, mempelajarinya, memahaminya. Karena tiga perkara ini ma'khudah wa mustanbatah min hadithin Nabi alaihi salatu wassalam. Tiga perkara penting, tiga perkara pokok utama yang dipaparkan oleh Syekh rahimallahu taala di sini merupakan perkara yang diambil istinbat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Al-Bara Ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang jadi mustanbatah tiga perkara ini merupakan diambil dari hadis Al-Bara Ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yang akan disebutkan oleh Syekh nanti, yaitu tentang masing-masing kita yus'alu fi qabrihi, akan ditanya di kuburnya tentang tiga perkara tadi. Tanya. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-usulu jam'u aslin. Al-usul jam'u aslin. Usul adalah jama' dari asal. Jama' apa di sini? jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak di sini itu jamak taksir, mukasar. Mata ghayyara an sighati mufradihi. Tayyib. Yang berubah dari bentuk mufradnya. Wa huwa, dan asal maknanya yaitu ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun di atasnya perkara lain. Itu asal. Pokok, inti, pondasi. Karena dibangun di atasnya perkara lain. Sesuatu yang akan dibangun perkara lain di atasnya, maka dikatakan asal. Dikatakan aslinya, asalnya, pondasinya. Sehingga aslul bina asasuhu, pangkal rumah disebut pondasi. Demikian pula aslul syajarah, akar, dikatakan sebagai aslul syajarah karena intinya. Yang dari sana muncul perkara lain, dibangun perkara lain. Ya, ini definisi asal. Dan sudah kita lalui, di sana ada definisi lain yang disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah taala, bahwasanya asal ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Definisi asal yaitu ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Perkara yang bercabang darinya perkara lain. Merupakan asal adalah pokoknya. Ya, karena dari perkara pokok ini akan bercabang perkara lain. Ya. Di sana banyak masail kathirah. Permasalahan-permasalahan yang banyak dari suatu pokok pembahasan. Dari suatu pokok sub. Sehingga bercabang perkara-perkara yang lain. Bisa difaham ikhwan, itu namanya asal, ya. Sesuatu yang bercabang darinya perkara lain, atau sesuatu yang dibangun di atasnya perkara lain. Dan definisi Al-Imam Az-Zarkashi ini lebih baik, lebih bagus, yaitu ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Perkara yang bercabang darinya perkara lain. Karena menurut ahli usul kurang tepat jikalau dikatakan bahwasanya al-waladu aslun minal ab. Ya. Al-waladu atau al-waladu yubna alal ab. Yang namanya anak itu dibangun di atas bapak. Itu kurang tepat. Tetapi ketika dikatakan bahwasanya al-waladu far'un 'anil ab, anak itu merupakan cabang dari ayah, itu lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, al-muhim definisi yang dibawakan oleh Syekh ataupun yang disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi sama dari segi tujuannya. Wa min dhalika aslul jidar wa huwa asasuhu. Dari definisi ini, yaitu definisi ma yubna alihi ghairuhu, perkara yang dibangun di atasnya perkara lain, masuk dalam definisi ini yaitu aslul jidar, inti atau pokok dinding. Apa intinya, pokoknya, sandarannya? Wa huwa asasuhu, yaitu pondasinya. Ya, pondasi ini merupakan aslul jidar, tumpuan. Tayyib. Asal muasal adanya tembok, adanya dinding bermula dari asas pondasi. Tayyib. Demikian pula asal muasal ada pohon, ya. Itu berawal dari akar. Baik. Ini berawal dari akar. Demikian pula asal muasal ada keturunan berawal dari orang tua. Baik. Suami dengan istri. Wa aslu syajarati alladhi yatafarra'u minhul aghsanu. Demikian pula masuk dalam definisi ini yaitu aslu syajarah, akar pohon. Alladhi yatafarra'u minhul aghsanu, yang dari akar pohon tersebut akan bercabang darinya al-aghsan, berbagai macam cabang, ranting. Ya, ranting-ranting yang ada itu bercabang dari akarnya. Ya, sehingga di sini masya Allah. Kalau yang pertama aslul jidar wa huwa asasuhu, definisinya masuk ke definisi yang disebut oleh Syekh, wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Tetapi kalau aslul syajarah, akar pohon, itu tepatnya kepada definisi ma yatafarra'u anhu ghairuhu. Ya. Sehingga contoh yang dibawakan oleh Syekh ini mencakup dua definisi. Ya, dua definisi. Difahami? Contoh yang dibawakan oleh Syekh ini mencakup dua definisi. Karena tadi, definisi asal, ada yang mendefinisikan ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang perkara lain dibangun di atasnya. Tadi, pondasi itu dikatakan asal karena akan dibangun di atasnya. Tembok-tembok, kusen-kusen dan yang lainnya. Adapun definisi ma yatafarra'u anhu ghairuhu, perkara yang bercabang darinya perkara lain. Yaitu apa? Akar pohon. Karena dari akar pohon ini akan bercabang perkara lain. Ranting-rantingnya itu bercabang dari akar. Apakah pantas ranting itu dibangun di atas akar? Enggak kan? Tapi dikatakannya ranting itu cabang dari akar. Tanya. Sampai-sampai di Indonesia digabung. Ya, cabang ranting. Umpamanya. Cabang ranting apa ya, di pelang-pelang itu disebutkan. Digabungkan antara cabang dengan ranting. Qala Allah Ta'ala, dalil yang dibawa oleh para ulama tentang definisi asal yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-24. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah SWT memberikan permisalan dengan kalimat yang baik diumpamakan seperti pohon yang baik pula yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Qul la ilaha illallah, sebagai kalimat thayyibah, diibaratkan seperti pohon yang kokoh, yang akarnya kokoh, kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Di sini dikatakan asluha thabitun. Ya. Asalnya, maksudnya akarnya kokoh. Sehingga yang namanya akar ini harus kokoh. Yang namanya pondasi ini harus kokoh. Jangan asal-asalan. Karena akan dibangun perkara yang lain. Baik itu secara hissi, ya, sesuatu yang dilihat, seperti bangunan, ya, maka kuatkan pondasinya karena akan dibangun perkara yang lain. Tanya. Berpengaruhnya bangunan itu terhadap pondasi. Ataupun apa? Ilmu. Tanya. Ilmu. Kuatkan dulu pondasi dari ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu dasar yang selayaknya kita sebagai talabatul ilm, para penuntut ilmu, menguasainya. Sebelum menguasai ilmu-ilmu yang lain, maka hendaklah dikuatkan dasar-dasar ilmu terlebih dahulu. Taib. Yang hal itu merupakan ilmu dasar. Taib. Sebelum melangkah ke ilmu-ilmu yang lain. Maka jikalau secara maknawi tadi, dasar-dasar ilmu, pondasi-pondasi ilmu telah kita kuatkan, maka seorang insyaallah biiznillah dia akan mudah merangkak atau naik ke ilmu berikutnya jikalau dasarnya kuat. Apa ilmu dasar? Ya, ilmu sebagai bekal utama pertama ya, seperti lughah ya, ilmu lughah merupakan ilmu dasar. Tayib, nahwu, sharaf, seluruh perkara yang akan membantu untuk kita memahami kalimat Arabiyah, maka itu disebut dasar. Tayib, karena dengannya kita akan membuka kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Sehingga para masyayikh kemarin menasihatkan kepada kita di akhir pelajaran-pelajaran mereka ya, bahwasanya antum ahlu Indonesia dha'ifun fil lughah. Kalian orang-orang Indonesia ya, para masyayikh mengatakan kita orang-orang Indonesia ini lemah bahasanya. Sehingga harus memiliki jid wal ijtihad, kesungguhan yang kuat. Terlebih apa? Kita harus memiliki dua tahapan. Mempelajari bahasa dan bagaimana untuk memahami bahasa tersebut. Atau bahkan yang ketiga, bagaimana untuk memahamkan. Sehingga butuh upaya yang sangat serius untuk kita mengejar ilmu dasar bahasa tersebut. Ini namanya ilmu dasar. Tentunya dengan seseorang tanpa meninggalkan ilmu dasar akidah, tauhid. Dan setiap cabang disiplin ilmu memiliki ilmu-ilmu dasar, asal, asas, pondasinya, yang dengannya sebagai malakah, bekal, dia akan melangkah kepada ilmu-ilmu berikutnya. Sehingga fatlubu asasahu, cari dulu asalnya, cari dulu pondasi ilmunya. Dia masuk ke dalam tafsir, cari usul ke tafsir, pondasi dalam tafsirnya apa. Dia masuk dalam mustalah, cari apa dulu asalnya, dasarnya, sebelum dia masuk ke dalam mustalah fikih dan yang lainnya. Tanya. Sehingga jika tadi kuat pondasinya, baik itu secara hissi, bangunan, ataupun maknawi seperti ilmu, biiznillah dengan izin Allah SWT dia akan mampu meraih perkara berikutnya. Oleh karena itu kata para ulama, man hurrimal usul faqad hurrimal wusul. Ya, man hurrimal usul faqad hurrimal wusul atau husul. Barang siapa yang dia terhalang dari mempelajari usul, perkara-perkara inti, perkara-perkara pokok, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan puncaknya. Fadhur barakallahu fikum. Pengalaman para ulama ya, yang dia terhalang untuk mempelajari perkara-perkara yang dasar, pengennya melejit langsung loncat tinggi. Tapi enggak bisa. Ya. Tapi tadi dikuatkan. Sehingga orang yang terhalang dari mempelajari ilmu-ilmu dasar akan terhalang pula untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang berikutnya. Dan ini waqi' musyahad ya, terjadi dan tersaksikan. Dan asas secara bahasa maknanya banyak yang telah antum lalui. Ini secara istilah ya. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. Dan tiga prinsip pokok ini yang diisyaratkan oleh penulis rahimahullah, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tiga perkara inti tadi tiada lain diisyaratkan oleh beliau ilal usul allati yus'alu anha al-insanu fi qabrihi, yaitu kepada perkara pokok, perkara inti yang seseorang manusia akan ditanya di kuburnya. Dari perkara tiga tadi, seseorang akan ditanya di kuburnya, man rabbuk, siapa rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu. Ya, ini isyarat. Ya, sehingga makhudah wa mustandaqah. Ya, beliau mengambil potongan matannya tadi karena dari potongan hadis. Yang pertama, perkara yang wajib, dan tentunya wajib di sini wajib aini. Ya, yang dimaksud oleh Syekh di sini yaitu wajib aini, bukan kifai. Ya, karena ma'rifatu hadhihi thalathah ainiyan ala kulli insan. Mengetahui tiga perkara ini wajib bagi masing-masing orang. Tidak bisa diwakilkan. Ya, yang mengetahui Allah SWT kamu saja umpamanya, atau si fulan saja. Tidak. Tapi wajib bagi masing-masing kita untuk mengetahui tiga perkara tadi, sehingga yajibu alal insan ay wajibun aini, wajib aini, bukan kifai maksudnya. Yang pertama kata Syekh, faqul ma'rifatu 'abdi rabbahu, itu seorang hamba, masing-masing kita mengetahui Rabb kita Allah SWT. قال الشارح رحمه الله تعالى أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل أينتبه الإنسان لها. هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى di sini مؤلف penulis Syekh Muhammad bin Al-Wahhab mendatangkan permasalahan ini, pembahasan ini, بصيغة السؤال, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Ya, jadi permasalahan ini dikemas oleh Syekh dalam bentuk pertanyaan. Fa idza qila lak mal usulu tsalatsatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Ini pertanyaan namanya. Ma di sini ma istifhamiyah. Baik. Pertanyaan. Apa maksudnya? Beliau datangkan dalam bentuk pertanyaan. Ya, ini lagi-lagi dari faqihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala. Ya, karena dalam hadis pun datang dalam bentuk pertanyaan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, pertanyaan. Sehingga beliau pun bawakan dalam ini bentuk pertanyaan pula. Dan juga kata Syekh, wa dzalika min ajli an yantabiha al-insan laha, ya supaya, ya, atau agar supaya seseorang memiliki intibah, perhatian laha terhadap pertanyaan tersebut atau terhadap masalah ini, ya, agar seseorang memiliki perhatian ketika ditanya, biasanya lebih perhatian, yang tadi jangan ngantuk jadi enggak ngantuk. Baik, itu kalau ditanya, ya. Dan juga sighatus su'al, ya, bentuk pertanyaan ini min da'bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis-hadisnya ketika memberikan faedah kepada para sahabat dalam bentuk soal, pertanyaan. Seperti ya, hadis ini. Hadis ini. Hadis-hadis yang lain. Apa contohnya? Nabi SAW memberikan faedah dalam bentuk pertanyaan. Contohnya ikhwan. Gimana? Tanya. Itu diantaranya. Di Rasul SAW mengetes seorang jariah, aina Allah, tanya, wa man ana, dalam bentuk pertanyaan. Contoh lain, Ya kan kalau ditanya kan intibah, adanya perhatian. Yang tadinya kabur umpamanya. Ya. Yang tadinya enggak tahu kemana jadi aduh, berupaya untuk mencari. Lanjut. Apa contoh lain? Yang lain? Baik. Hadis Mu'adz. Ketika dibonceng oleh Nabi SAW, ditanya oleh Nabi SAW, ya Mu'adz, atadri mahaqullah al-ibad wa mahaqul ibadi al-Allah. Pertanyaan. Siapa lagi yang mampu mendatangkan? Faedah dalam bentuk pertanyaan. Dan ini enggak sedikit. Bentuk-bentuk seperti ini, usul-usul seperti ini, itu banyak. Baik. Terutama oleh yang kita jumpai para guru kita di Yaman, seperti itu dalam menyampaikan faedah biasanya dalam bentuk pertanyaan. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dalam kisah-kisah beliau atau kitab-kitab beliau biasa mengatakan kepada murid-muridnya, indi soalun kabir, ya, saya punya soal besar. Ketika enggak ada yang mampu jawab, baru beliau berikan faedah tersebut. Tanya. Ada lagi yang mendatangkan contohnya? Jibril? Gimana? Jibril tentang Islam. Meskipun di sini yang bertanya Jibril, ya. Tanya. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, fakhbirni anil Islam, wa anil iman, wa anil ihsan. Tanya. Dan yang lainnya banyak, ya. Itulah para ulama dari daqqah, ya, diqqatul ilm, dari tajamnya ilmu mereka, apa yang mereka lakukan, mencontoh kepada uslub, gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tapi mereka punya dasar, punya faktor pendorong yang mereka mendatangkan atau melakukan perkara tersebut. Dan juga tasyih li'annaha mas'alatun azimatun wa usulun kabiratun. Dikarenakan pula tiga perkara tersebut didatangkan dalam bentuk pertanyaan karena merupakan masalah yang besar, yang agung. Dan juga usulun kabirah, perkara pokok yang besar pula, permasalahan yang agung dan permasalahan pokok yang besar. Wa innama qal, dan hanya saja Syekh di sini mengatakan, inna hadhihi hiyal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha li'annaha hiyal usulu allati yus'alu 'anha almar'u fi qabrihi. Jadi hanya saja di sini Syekh mengatakan bahwasanya usul thalatha ini atau perkara pokok ini hanya tiga yang wajib diketahui oleh seorang manusia, li'annaha hiyal usulu allati yus'alu 'anha al-mar'u fi qabrihi, ya, karena seorang akan ditanya di kuburnya dari tiga perkara tersebut. Kapan ditanyanya? Idza dufina wa tawalla 'anhu ashabuhu, itu ketika dia dikubur dan berpaling darinya saudara-saudaranya, pengantar-pengantarnya, ya. Ketika seorang mayit dikubur kemudian berpaling, beranjak orang-orang yang mengikuti jenazahnya, atahu malakan, maka didatangi oleh kedua malaikat. Didatangi oleh kedua malaikat. Faq'adahu, fasa'alahu. Kemudian si mayit tersebut setelah Allah kembalikan ruhnya, tayyib, ya, jadi ketika si mayit dicabut ruhnya, disampaikan hadapan Allah, diangkat ke langit, ya kemudian setelah dikubur dan berpaling, orang-orang yang mengantar kuburannya dikembalikan ruhnya tersebut, ya kemudian didudukan oleh malaikat dan ditanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Fa'amal mu'min, ada pun seorang mu'min, fayaqul, dengan mudahnya dia akan mampu menjawab, ya dengan mudah, dengan izin Allah SWT dimudahkan. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan dengan ucapan yang kokoh, yang benar di kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Ini seorang mukmin. Tayyib. Sehingga fayaqul, seorang mukmin menjawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah, wa dini al-Islam, agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Wa ammal murtabu awil munafiqu fayaqul, berbeda dengan orang-orang yang ragu, ya, atau orang-orang munafik. Fayaqul, ya, dia mengatakan, ha ha la adri. Ya, orang-orang munafik cuman gugup atau gagap, enggak bisa berbicara. Kemudian mengatakan apa? La adri, saya enggak tahu. Samitu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ya. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya. Ikut-ikutan. Tayyib. Ini tercelaknya at-taqlid. Tayyib. Sampai pun di kubur nanti, seseorang yang taqlid seperti itu. Ya, dia hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh manusia. Tayyib. Hadis ini tadi hadis Al-Bara Ibn Azib dalam Musnad Ahmad. قال الشاعر رحمه الله تعالى معرفة الله تكون بأسباب. Mengetahui atau mengenal Allah SWT nyatalah dengan beberapa sebab. Masing-masing kita akan faham, mengetahui, memahami tentang Allah Azza wa Jal, yaitu ma yata'allaq bihuquqihi subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT. Bukan berarti mengetahui Allah SWT secara rinci, ya, atau detail, atau mengetahui jasadnya, tidak. Tapi yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT, maka masing-masing kita akan faham dan tahu apa itu hak-hak Allah SWT, apa yang wajib bagi kita untuk dilakukan terhadap hak-hak Allah SWT, maka dengan beberapa sebab. Minha, di antara sebab tersebut, an-nadharu wa tafakkuru fi makhluqatihi azza wa jal, yaitu dengan nazar wa tafakkur, ya, dengan melihat, memperhatikan dan memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah azza wa jal. Ya, ketika masing-masing kita memperhatikan dengan seksama, ya, kemudian juga memikirkan dengan seksama tentang makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, dengan itu kita akan faham man khaliquha, siapa penciptanya. Baik. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi. Maka tatkala kita mau untuk memperhatikan, melihat dan memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, hal itu yuaddi ila ma'rifatihi, akan menghantarkan seseorang mampu mengenali Allah SWT, wa ma'rifati azimi sultanihi, dan menghantarkan seseorang untuk mengetahui betapa agung kekuasaan Allah Azza wa Jal, wa tamami qudratihi, dan betapa sempurna kekuasaan Allah Azza wa Jal, wa hikmatihi, serta sempurna hikmah Allah Azza wa Jal. Kapan itu? ketika kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, memikirkannya, baik, mentadaburinya. Seseorang melihat, memperhatikan, memikirkan langit, baik, maka ketika dia memperhatikan, memikirkan, hal itu akan mengantarkan dirinya untuk memahami Allah Azza wa Jal. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah SWT mencipta langit tanpa penopang, ya, tanpa tiang. Ya, ketika kita memperhatikannya, siapa yang mampu untuk menciptakan ini semua? Allah. Demikian pula wa ma'rifati adzimi sulthanihi akan menghantarkan kita untuk mengetahui keagungan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, bisa mencerahkan langit, bisa mendung, bisa hujan dan yang lainnya. Itu menunjukkan agungnya kekuasaan Allah SWT wa tamami qudratihi wa hikmatihi, serta kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla serta hikmahnya. Ya, belum lagi bumi, belum lagi kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi merupakan ada pertanda, ciri-ciri, ya, atas kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ya. Tapi apa? Lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Bahkan wa fi anfusikum, pada diri kalian sendiri, diri kita sendiri, jika kita perhatikan, ya, kita pikirkan adanya kita, wujudnya kita, ya, maka ketika kita memikirkannya dengan baik, itu semua akan mengantarkan untuk kita memahami pencipta kita, yaitu Allah, dan agung kekuasaannya serta kesempurnaan kemampuannya serta hikmahnya Allah SWT. Baik. Ya, kenapa menciptakan telinga, hidung, dan yang lainnya? Semua akan mengantarkan kepada poin-poin ini. Demikian pula kesempurnaan rahmatihi, rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min syai. Tidaklah mereka memperhatikan kekuasaan Allah Azza wa Jal, kerajaan langit-langit dan bumi, dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu atau dari segala sesuatu. Wa qala azza wa jalla, demikian pula Allah firmankan, innama a'idzukum bi wahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Hanya saja aku nasihatkan kepada kalian, aku berikan pelajaran kepada kalian, bi wahidatin an taqumu lillah, agar kalian tentunya berdiri menghadap Allah, matna, baik itu berdua, wa furada, ataupun sendiri, thumma tatafakkaru, ya, kemudian kalian berfikir, memikirkannya. Qala ta'ala, demikian pula di ayat yang lainnya Allah firmankan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati lil ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta perputaran malam dan siang, terdapat padanya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang memiliki hati yang sehat, pemikiran yang sehat. Al-Bab. Wa qala Azza wa Jal, dalam ayat yang lainnya Allah firmankan, inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam perputaran malam dan siang serta apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala subhanahu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabati wa tasrifir riyah wasahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta perputaran antara malam dan siang. Demikian pula perahu yang berjalan, berlayar di lautan, yang itu memberikan manfaat bagi manusia. Dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, yang dengannya Allah hidupkan perkara-perkara yang ada di bumi setelah sebelumnya mati, kemudian setelahnya Allah jadikan berkembang biak dari makhluk-makhluk yang ada di bumi tersebut. Dan bagaimana Allah SWT mengatur angin, demikian pula awan yang ditundukkan oleh Allah SWT di antara langit dan bumi. Maka itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keagungan, kesempurnaan Allah SWT bagi orang-orang yang berakal. Sehingga Allah SWT sebutkan di sini, ya, dengan qayyid, dengan ketentuan, liqaumi yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Demikian pula liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang sehat. Maka yang tidak tersifati dengan ini, dia tidak akan mampu, ya, untuk menyampaikan dirinya kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.